Apakah safar yang dilarang dalam syariat ketika kita mendengar kabar orang tua kita meninggal untuk mendatangi tempat tersebut? Kita mendatangi tempat itu dengan tujuan tempatnya yang dianggap ada berkahnya, ada keutamaannya, atau karena orang tuanya? Ya kalau karena orang tuanya tidak jadi masalah mendatangi suatu tempat. Kenapa? Di sana ada pengajian. Meskipun safar tidak jadi masalah. Mendatangi satu tempat, kenapa? Di sana ada daurah, tidak jadi masalah. Bukan karena tempatnya, tapi karena ada acara yang lain selain dari yang berhubungan dengan tempat tersebut. Adapun kalau misalnya dia mendatangi satu tempat, kenapa kamu mendatangi tempat itu? Ada berkahnya. Nah, ini. Ya, ini yang tidak diperbolehkan, menganggap ada sesuatu dari tempat tersebut.